jangan kau cemburu dan marah padaku. Dia adalah pilihan orang tuaku. Walau ayahku tak setuju padamu, namun diriku masih cinta kepadamu. Bila seribu pria datang untuk memiliki, takkan mungkin aku memilih dia. Baju biru yang kau pakai masih terbayang di mata. Sepatu hitam yang kau pakai masih membekas di sini. Cincin emas yang kau beri masih melingkar di jari. Percayalah, ku tak akan berpaling cinta. Satu kali, dua kali, ku coba untuk mengerti. Walau hati ini masih ragu-ragu. Tiga kali, empat kali, haruskah kita begini? Mungkinkah bisa berbuah durian? Mengerti, walau hati ini masih ragu-ragu.